kembali menghadirkan Ratu Manise Indonesia. Ada wahana musik, siapa dia kalau bukan Jihan Audi New Palapa. New Palapa, wahana musik.